Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah malam ini Ustaz Abdullah mau memberikan kalimah, namun kita baca sedikit kitab yang sedang kita baca supaya bisa selesai insyaallah. Kemudian juga mungkin setelah Ustaz Abdullah memberikan kalimah ada istimak Iqbal, ya sebentar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas masalah aslun min usul ahli sunnah yang sangat penting, yaitu tentang terkait dengan Al-Quranul Karim, yang kita yakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Terkait dengan prinsip kita ini disinggung oleh Syekh rahimahullah ta'ala tiga firqah yang sesat. Yang pertama adalah Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua yang sudah kita singgung tadi malam, Al-Waqifah yang mau tawakuf, mau di tengah-tengah antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, yang menyatakan Quran kalamullah tapi tidak bisa menyatakan makhluk atau bukan makhluk. Maka Al-Waqifah juga adalah mubtadi'ah. Bahkan sudah kita baca tadi malam, mereka adalah syarul asnaf, kelompok yang paling jahat, yang paling jelek, wakhbathuha. Yang ketiga adalah Al-Lafziyah. Al-Lafziyah yakni yang menyatakan lafadzku dengan Quran makhluk. Mereka pun dikatakan mubtadi', dikatakan jahmi. Kenapa demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya ringkas. Karena ucapan mereka menyatakan lafadzku dengan Quran itu makhluk, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, maksudnya adalah apa yang dia baca, yang dia lafadzkan adalah makhluk. Maka ini adalah jahmiyah. Ini pemahaman Mu'tazilah. Ini orang-orang yang menyatakan Quran makhluk. Atau yang dia maksudkan adalah suara dia. Lafaz dia maksudnya suara dia, suaranya ketika baca Quran adalah makhluk. Nah, ini tidak pernah diucapkan oleh salafun salih. Ini adalah ucapan bid'ah yang tidak pernah dikatakan oleh salafun salih. Dan kedua, ini kalimat lafaz yang digunakan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah untuk mengelabui Ahlus Sunnah. Mereka menyatakan lafzi bil Quran makhluk, mereka maksudkan adalah Quran makhluk. Sehingga sudah kita baca, ya al-lafziyah pun mereka adalah mubtadi'ah Jahmi. Qala rahimahullahu ta'ala wala taqul Quranu khalqu qira'atihi fa inna kalamallahi bil lafzi wadahu. Yani kata beliau rahimahullahu ta'ala, ay la taqul qira'ati makhluqatun. Jangan berkata bacaanku ketika baca Quran itu adalah makhluk. Kama qala al-lafziyah ibn Jahmiyah, sebagaimana dikatakan al-lafziyah dari kelompok Jahmiyah. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-lafziyatu humul ladhina yaz'umun anna al-Qur'an kalamullah. Al-lafziyah itu kata Imam Ahmad adalah mereka-mereka yang menyatakan, mengklaim bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Walakin, tetapi, ayyadda'un alfadhuna wa qira'atuna makhluqah. Tapi mereka ya mengklaim, menyatakan bahwa lafaz kami, bacaan kami itu adalah makhluk. Qala wa hum jahmiyatun fusaq. Mereka pun adalah jahmiyah yang fasik. Iya. Ya, kelompok yang bid'ah yang pertama Mu'tazilah, yang kedua adalah Al-Waqifah yang tawakuf, yang ketiga adalah Al-Lafziyah. Qala was-salafu la yarawna irada misli hadhihi al-alfaz muhimah. As-salaf tidak pernah berpandangan bolehnya membawakan lafaz-lafaz, iya, kata-kata yang mengesankan, memberikan kesan yang ganda seperti ini, yang bisa benar bisa salah, iya, bisa ditarik-tarik oleh ahlul bid'ah untuk memperkuat melalui umat dengan kata-kata seperti ini. Walihada qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, man qala lafzi bil Quran makhluk, atau man qala lafzi bil Quran ghair makhluk, fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang menyatakan lafadzku dan Quran bukan makhluk, dia adalah mubtadi'. Kenapa? Karena tidak pernah ucapan seperti ini diucapkan oleh salafun salih. Qala walihada qala Nadhim, fa inna kalamallah alladhi huwa al-Qur'anu bil lafzi yudahu ay yukshafu wa yudharu wa yubayyan, diterangkan, dinampakkan, dijelaskan. Iya, kita simpulkan akidah kita al-sunnah wa jamaah, Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Kemudian tiga firqah yang sesat yang disindir di sini atau yang diisyaratkan dalam tiga bait ini, yang pertama adalah Mu'tazilah yang menyatakan Quran makhluk, yang kedua Al-Waqifah yang tidak mau menyatakan Quran bukan makhluk, dan yang ketiga adalah Al-Lafziyah. Wallahu a'lam bishawab.